Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, masuki halaman 147 yang kedua, Sanian Al-Atfu, tentang Ataf. Al-Mu'allif menjelaskan Al-Atfu Nau'ani, Ataf itu ada dua macam. Awalan Atful Bayani, Sanian Atful Nasaqi. Yang pertama namanya Ataf Bayan, yang kedua namanya Ataf Nasaq. Kita lihat masing-masingnya. Yang pertama awalan Atful Bayani huwa tabi'ul jamidu. Ataf Bayan adalah tabi, ya, karena Ataf ini salah satu dari tabi. Sebagaimana kita tahu tawabi itu ada empat, salah satunya ataf. Dia adalah tabi yang merupakan isim jamid. Alladhi yaksifu qasdal mutakallimi minal madbu'i, yang mengungkap atau menjelaskan tujuan dari orang yang berbicara dari madbu'nya. Ataf itu tabi, dia fungsinya adalah menjelaskan dari matbu'nya, bibayanihi wa syarhihi, dengan menjelaskannya atau menerangkannya, yaitu dengan menyebutkan ataf bayan tersebut, maka matbu'nya menjadi jelas tentang apa yang dimaksud dengan matbu'nya, siapa yang dimaksud dengan matbu'nya. Itulah fungsi ataf bayan. Nahu contoh aqsama billahi Abu Hafsin Umaru, telah bersumpah atas nama Allah, bersumpah demi Allah. Siapa yang bersumpah? Abu Hafs. Siapa Abu Hafs? Umaru. Maka Umar ini namanya Ataf Bayan. Dia didatangkan adalah untuk menjelaskan siapa Abu Hafs. Wahuwa yushbihul badala, dan Ataf Bayan itu mirip atau menyerupai badal. Walidzalika, oleh karena itu, fa inna kullama jaza i'rabuhu atfa bayanin, setiap sesuatu yang boleh i'rabnya bagi ataf bayan, jaza i'rabuhu badala kullin min kullin, maka boleh pula i'rabnya untuk badal kull min kull. Artinya, i'rab bagi ataf bayan, sesuatu yang dibolehkan sebagai i'rab bagi ataf bayan, maka boleh juga bagi badal. Ya, sehingga karena miripnya dua ini, ya, sehingga sering dimutlakan ataf bayan itu ya badal, badal itu ya ataf bayan, seperti itu. Akan tapi ada sedikit perbedaan, ya. Di sini diterangkan wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya yaitu ataf bayan dan badal, annal badala maqsudun bil hukmi. Bahwasanya yang namanya badal dialah yang dimaksud oleh hukum. Maksudnya yang namanya badal itu dialah yang merupakan fa'il dari fi'ilnya ketika berupa jumlah ismiyah misalnya. Amma atful bayani fal maqsudu bil hukmi wal matbu'u. Adapun atuf bayan, maka maksud dari yang dihukumi itu justru matbu'nya. Dalam kasus ini ai Abu Hafsin. Ya. Sehingga kalau kita lihat perbedaannya gini. Aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Maka didatangkan Umar ini sebagai ataf bayan bagi Abu Hafsin. Ya, karena al maksud bil hukminya justru adalah matbu'nya, yaitu Abu Hafsin, dia yang bersumpah atas nama Allah. Tapi ketika dibalik, aqsama billahi Umaru Abu Hafsin, maka Abu Hafsin dia bukan ataf bayan bagi Umar, tapi Abu Hafsin adalah badal bagi Umar. Ya, ya, bisa diberi gambaran seperti itu. Waji'a bi kalimati Umaro, pada kalimat aqsama billahi Abu Hafsin Umaru, maka didatangkan kalimah Umar. Apa tujuannya? Taudihan, untuk memberikan kejelasan. Wa kashfan anil muradi minhu, dan untuk mengungkap maksud yang dikehendaki. Jadi aqsama billahi Abu Hafsin, bersumpah demi nama Allah atau demi Allah, yaitu Abu Hafs. Kemudian siapa Abu Hafs? Umaru. Didatangkan Umar adalah taudhihan. Itulah ciri khas bagi ataf bayan. Kemudian wa atful bayani yutabiqu matbu'ahu fi jami'i ahwalihi. Ataf bayan itu harus sesuai dengan matbu'nya pada semua keadaannya. Kan na'ti sebagaimana na'at. Amal badalu fala yustaratu an yadba'al mubdala minhu. Adapun badal, maka tidak disyaratkan harus mengikuti mubdal minhunya. Tidak disyaratkan harus mengikuti yang dibadali dalam hal apa? Fit ta'rifi wa tankiri, dalam hal ma'rifah nakirahnya. Sehingga kadang yang dibadali ma'rifah, badalnya nakirah, atau sebaliknya. Yang dibadali nakirah, badalnya ma'rifah. Ya kama sayati fil badali, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya di dalam pembahasan badal. Itu tentang ataf bayan. Kemudian yang berikutnya, sanian atfun nasaki. Ya sanian atfun nasaki, yaitu ataf nasaq. Wahual ma'tufu bil harfi. Yang namanya ataf nasaq, atau ataf untuk mengurutkan, ya, ataf untuk menggabungkan, yaitu ataf dengan huruf. Al-ma'tufu bil harfi, yaitu diatofkan dengan adanya huruf. Kalau ataf bayan tadi tanpa huruf, kalau yang ini pakai huruf. Nahwu contoh, jaa aliyun fa sa'idun. Telah datang Ali lalu Sa'id. Ya, ini Sa'id ini namanya ataf kepada Ali. Wa ra'aitu aliyan wa sa'idan. Ya, ketika yang diatofi rofa, maka rofa. Yang diatofi nasab juga ikut nasab. Ra'aitu aliyan wa sa'idan. Ya, tidak boleh ra'aitu aliyan wa sa'idun, ya. Wa ahruful atfi tis'atun. Huruf-huruf ataf itu ada 9. Hiyal wawu, yaitu pertama wawu, wal fa'u dan fa, wa summa dan summa, wa au dan au, wa am dan am. Ya, yang biasa wawu secara umum, ya, diterjemahkan dan fa, maka atau lalu, summa kemudian, au atau am apakah, am ataukah, ya, am ataukah, wa hatta dan hatta, sehingga wa bal dan bal, yaitu akan tapi atau bahkan, wala dan la tidak, walakin dan lakin akan tetapi. Ya. Nahwu yamutun nasu hatta al-anbiya'u. Ya, contohnya yamutun nasu, para manusia semuanya mati. Hatta al-anbiya'u, sampai para nabi juga mati. Ya, semuanya mati, bahkan nabi juga mati, ya. Sehingga hatta al-anbiya'u dibaca dengan rofa karena dia atuh pada an-nasu. Aliun fidari am Khalidun, contoh yang lain. Apakah Ali ada di rumah ataukah Khalid? Alikah yang ada di rumah ataukah Khalid? Nah, di sini Khalidun atau pada Aliun. Maqama Sa'idun bal Husainun. Maqama Sa'idun bal Husainun. Sa'id tidak berdiri. Ya, akan tapi Husain yang berdiri. Khudil kitab lal qalama, ambillah kitab, ya, lal qalama bukan pena. Ya, wa nahwu dan contoh, la yaqum aliyun lakin sa'idun. Ali tidak berdiri akan tetapi Sa'id. Wa nahwu dan contoh, ma marartu bi Muhammadin lakin Ali, lakin Aliyin. Ini ataf, ya. Saya tidak melewati Muhammad akan tetapi melewati Ali. Ya, kita lihat di sini tadi tentang walakin di sini ada catatan kaki. Syartu hatta wa bal wala walakin. Syarat hatta bal la dan lakin an yakuna ma'tufuha mufradan la jumlatan. Maksudnya syarat hatta bal la dan lakin itu sebagai huruf ataf adalah ma'tufnya itu harus berubah mufrad bukan jumlah. Wa yustaratu fila an yakuna maqablaha musbatan ghayra manfiyin au amran. Dan syarat pada la adalah lafaz sebelumnya harus berupa kalam yang musbat bukan manfi, atau berupa amr. Ya, tadi sudah di contohkan ya, misalnya khudil kitaba lal qalama. Nah ini dia ataf kepada alkitab karena dalam kalimat yang bermakna amar, perintah. Kemudian wa yustaratu filakin alla taqtarina bil wawi wa an tusbaqa binafyin aw nahyin. Syarat bagi lakin atau yang disyaratkan pada lakin adalah dia tidak boleh disertai dengan wawu. Jadi lakin saja, bukan walakin. Ya, dan tidak didahului oleh nafi ataupun nahi. Contohnya ini. Ya. Contohnya la yakum aliyun lakin sa'idun. Nah, dia tidak disertai dengan wawu, bukan walakin. Dan juga ada nafinya, la yakum aliyun lakin sa'idun. Ma marartu bi Muhammadin lakin aliyin, gitu. Jadi harus nafi atau nahi. Kemudian catatan kaki yang nomor 2 ini. Yamutun nasu hatal anbiya'u aliyun fid dari am khalidun. Ya, kita lihat tentang am, ya, tentang am ini sangat penting. Sanian am nau'ani. Am itu ada 2 jenis. Muttasilatun wa munqati'atun. Ada yang namanya am muttasilah, ada yang namanya am munqati'ah. Wal muttasilatu hiyal 'atifatu. Am yang muttasilah dialah am yang termasuk dari huruf ataf. Jadi yang dimaksud huruf ataf di sini adalah am yang jenis apa? Yang jenis muttasilah. Apa cirinya? Wa taqa'u ba'da. Cirinya ada, artinya ciri-cirinya adalah taqa'u ba'da, dia terletak setelah. Alif hamzatut taswiyati. Yang pertama setelah hamzah taswiyah. Ya. Hamzatit taswiyati. Pertama hamzah taswiyah. Apa itu hamzah taswiyah? Wahiyallati taqa'u ba'da lafzati sawa'in. Yaitu sebuah hamzah yang terletak setelah lafaz sawa'. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum. Nah, di sini ada sawa'un, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tundirhum, ataukah engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka. Nah, ini namanya hamzah taswiyah. Apa cirinya tadi? Tandanya adalah diawali oleh kalimah sawa. Kemudian yang kedua adalah hamzati ta'yini, hamzah ta'yin. Yang ba hamzati ta'yin. Iyallati takunu bima'na listifhami. Hamzah ta'yin adalah hamzah yang bermakna istifham, pertanyaan. Disebut hamzah ta'yin karena digunakan untuk menta'yin, memastikan salah satu di antara dua. Ya, allati takunu bi ma'na istifham, yaitu ayyun, seakan-akan makna ayyun, yang mana, seperti itu. Nahu contoh aliyun fid dari am khalidun. Apakah Ali yang ada di rumah ataukah Khalid? Ai ayyuhuma fid dari, maknanya mana dari duanya, ya? Dari ayyuhuma fid dari, yang mana dari keduanya itu yang ada di rumah, berarti salah satunya bisa jadi Ali, bisa jadi Khalid. Ya. Ini namanya hamzah ta'yin. Amma amil munqati'atu, adapun am al-munqati'ah, fahiyatufidul idroba, yaitu am yang berfaedah idrob. Ya, berfaedah idrob yang maknanya bahkan. Ya, maknanya bahkan. Walaisat lil'atfi, dan am yang munqati'ah itu bukan termasuk dari huruf ataf. Mana contohnya? Contohnya misalnya dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Am di situ adalah am idrob, ya, bahkan, ya. Bahkan. Bukan am huruf ataf. Kenapa? Karena dia adalah amnya munqati'ah. Itu tandanya. Kemudian yang berikutnya, jadwalun yubayyinu ma'ani ashuri hurufil athfi. tabel yang menjelaskan makna-makna yang masyhur yang terkenal bagi huruf-huruf atof. Al harful wawu, ya al harfu ya, pertama al wawu, al makna wawu itu maknanya atau faidahnya al jam'u bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi fil hukmi, yaitu sebagai menggabungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya secara hukumnya. Wal i'rabu jam'an mutlaqa, sedangkan i'rabnya adalah jam'an mutlaqan, yaitu penggabungan secara mutlak. Fala tufidu tartiban wala ta'qiban, tidak berfaedah untuk mengurutkan dan juga tidak berfaedah untuk menunjukkan mana yang terakhir. Al-misalu wa syarhu, contohnya ja'a Aliun wa Khalidun, Ali telah datang dan juga Khalid. Ya. Al-makna annahu mashtaraka fi hukmil maji'i, dua-duanya itu berserikat pada masalah siapa yang datang. Ja'a Aliun wa Khalidun, yang jelas Ali dan Khalid datang. Sawa'un agana Aliun qad ja'a qabla Khalidin amil aks, ya sama saja, apakah Ali dia yang telah datang sebelum Khalid amil aksu, ataukah sebaliknya Khalid yang datang sebelum Ali. Amja'a ma'an, atau bisa juga dua-duanya datang bersama-sama. Itu au apa itu wawu ya. Jadi fungsi wawu itu seperti itu. Kalau ada kalimat ja'a Aliun wa Khalidun, bisa jadi Ali datang dulu baru Khalid, atau Khalid dulu baru Ali, atau dua-duanya bareng gitu. Itu fungsi wawu. Jadi bukan untuk mengurutkan. Beda dengan yang kedua alfa'u, yaitu fa. Yaitu al-makna at-tartibu wa ta'qibu, untuk mengurutkan dan juga mengakhirkan ya. Untuk mengurutkan dan juga menunjukkan mana yang terakhir. Kita lihat di sini makna ta'kib an-nasani ja'a ba'dal awwali mubasyaratan. Ini makna ta'kib. Yang kedua, datang setelah yang pertama secara langsung. Ya. Kita lihat contoh, ja'a Aliun fa Khalidun. Al-makna anna Aliyan ja'a awalan wa Khalidan ja'a ba'dahu bila muhlatin baina maji'ihima. Ketika ada kalimat ja'a Aliun wa Khalidun, ja'a Aliun fa Khalidun, maknanya anna Aliyan ja'a awalan, bahwasanya kalimat ini menunjukkan Ali datang yang pertama. Wa Khalidun ja'a ba'dah, dan Khalid datang setelah Ali. Beda kalau wawu ya. Kalau ini menunjukkan tertib urutan. Bila muhlatin baina maji'ihima, tanpa adanya jeda. Ya, tanpa adanya muhlah, yaitu jeda atau selah waktu yang panjang antara keduanya. Ya, atau waktu yang terbatas antara keduanya. Sehingga kalau kalimat ja'a Aliun fa Khalidun, siapa yang datang dulu Ali? Setelah Ali siapa? Khalid. Itu. Ketika pakai fa, yaitu jaraknya mubasarah ya. Tidak Ali dulu nanti sehari setelahnya Khalid, enggak seperti itu, tapi Ali datang lalu Khalid gitu. Ya, itu namanya tartib wa ta'kib. Kemudian yang berikutnya summa at-tartibu wa tarahi. Ya, ini perbedaannya kalau fa tartib wa ta'kib, kalau summa at-tartibu wa tarahi menunjukkan urutan tapi at-tarahi. Wa makna tarahi anna thaniya ja'a ba'dal awwali bimuddati zama bimuddatin zamaniyah. Ya, bimuddatin zamaniyatin. Makna tarahi adalah yang kedua itu datang setelah yang pertama dengan ada jeda waktu. Ya, ada jeda waktu, ada mudahnya, ada selang waktunya. Sehingga summa sering diterjemahkan dengan kemudian ya. Ja'a Aliun summa Khalidun, Ali telah datang kemudian Khalid ya. Enggak langsung, kalau langsung pakainya fa. Al makna anna Aliyan ja'a awalan fa wa Khalidan ja'a ba'dahu wa kana baina maji'ihima muhlatun. Ya, maknanya bahwasanya Ali datang terlebih dahulu dan Khalid datang setelahnya, dan antara wa kana baina maji'ihima Dan antara datangnya keduanya tadi ada muhlatun, ada jeda waktu, sehingga diterjemahkan kemudian. Kemudian berikutnya ada awu, ya ada awu. Ya ini cuma menjelaskan makna yang masyhur dari huruf-huruf atof, ya. Di sana kan yang paling masyhur ini wawu, fa, suma, au gitu ya. Ya, kita lihat au. Au at-takhir, maknanya untuk takhir, memilih. Contoh ya, tazawwaj hindan au ukhtaha. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Ini pilihan. Karena enggak mungkin menikahi dua-duanya, Hindun sekaligus saudarinya enggak mungkin karena tidak boleh. Ya, maka pilih ya, jangan serakah gitu ya. Pilih nikahilah Hindun atau saudarinya. Ya, kalau ingin Hindun ya sudah, saudarinya jangan diharapkan. Kalau ingin saudarinya Hindun ya Hindunnya jangan itu. Ini namanya takhir untuk memilih, memberikan pilihan. Tazawwaj hindan au ukhtaha. Kemudian kadang au bermakna al-ibahah. Al-ibahatu yaitu hukumnya boleh. Jalisil fuqaha'a awil mufassirina. Bermajlislah engkau dengan ahli fikih ataupun ahli tafsir. Kita lihat di sini al-farqu baina takhiri wal ibahati. Apa perbedaan antara takhir dan ibahah? Perbedaan antara takhir dan ibahah, annal ibahata yumkinul jam'a bainal amrayni wa takhiru la yumkinul jam'a bainahuma. Ini letak perbedaannya. Ibahah itu adalah dimungkinkan untuk digabungkan dua perkara tadi. Contohnya tadi jalisil fuqaha awil mufassirina. Bermajlislah dengan ahli fikih atau ahli tafsir. Ini masih mungkin. Bermajlis dengan ahli fikih ya iya, ahli tafsir ya iya. Itu namanya ibahah. Sedangkan wa tahyiru la yumkinul jam'a bainahuma. Ya kalau tahyir tidak mungkin digabungkan dua-duanya ya. Contoh tadi tazawwaj hindan au ukhtaha. Tidak mungkin digabungkan menikahi Hindun sekaligus saudarinya. Kemudian yang ketiga, asyak, yaitu keraguan-raguan. Ya, labisna yauman au ba'da yaum, ya. Kami tinggal di sini kalau enggak sehari, ya setengah hari. Itu ada au. Au di sini untuk ragu-ragu. Ya, karena dia rasakan sangat sebentar. Ya, kalau enggak sehari paling ya ba'da yaum setengah hari. Ya, ini contoh au makna syak. Ya, al-ibham. Ya, untuk menunjukkan samar ya, samar wa inna au wa inna wa in wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Ya, ini untuk ibham. Ya, ada yang mengatakan au di sini adalah tahyir ya, sebagaimana disebutkan di bawah. Sesungguhnya kami ataukah kalian yang benar-benar di atas petunjuk atau berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, ini untuk sesuatu yang samar dalam arti diberikan sebuah tanggapan. Coba pikirkan yang berada di atas petunjuk dan yang berada di dalam kesesatan itu kami atau kalian. Ya, kalau dari Allah kepada kita, bukan Allah samar baginya, bukan, tapi agar kita berpikir, agar manusia ini berpikir. Ya, setiap kita berpikir yang berada di atas petunjuk itu adalah para nabi atau musuhnya para nabi. Yang benar itu yang ini atau yang itu, seperti itu. Ya, ketika berpikir nanti akan bisa menyimpulkan. Ini menggunakan au al-ibham. Kadang au at-taqsim untuk membagi-bagi. Contoh al-kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Al-kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Ini untuk taksim. Kalimah atau kata itu adalah isim atau fi'il atau huruf. Ya, kata itu kalau bukan isim maka fi'il atau huruf. Itu namanya taksim. Kemudian ada at-tafsil. Tafsil untuk merinci ya. At-tafsil. Qalu sahirun au majnunun. Ya, qalu sahirun au majnun. Mereka mengatakan sahirun, dia adalah tukang sihir, au majnun, atau orang gila. Maksudnya tukang sihir juga sekaligus orang gila. Na'udzubillah ya. Tuduhan kepada seorang nabi, seorang rasul, itu biasa. Ya. Itulah yang dituduhkan oleh orang-orang penentang dakwah. Makna bal, au maknanya bal. Bahkan warsalna ila mi'ati alfin au yazidun. Kami mengutusnya kepada kami mengutusnya ila mi'ati alfin au yazidun, kepada 100.000 bahkan lebih. Ya, awalnya makna bal, makna bahkan, bahkan lebih dari 100.000. Itulah tentang makna-makna dari huruf-huruf nathaf yang masyhur. Yang terakhir adalah pembahasan tentang cara mengi'rab. Ya, nama liju mu'rabatun. Contoh-contoh jumlah yang sudah di'rab. Au kafaratun ta'amu masakin. Yang kedua, sanian yamutun nasu hatal anbiya'u. Ya, kita lihat i'rabnya. Yang pertama, au kafaratun ta'amu masakin. Au harfu atfin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Kafaratun ma'tufun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Ta'amu atfu bayanin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu wa huwa mudhafun. Kemudian masakina mudhafun ilai majrurun wa alamatu jarihi al-fathatu dhahiratu li'annahu mamnu'un min as-sarfi. Nah, ini mencontohkan i'rab bagi ataf bayan. Au kafaratun, atau memberikan kafarah. Berupa apa? Ta'amu masakin, memberikan makanan pada orang-orang miskin, atau kepada orang, ya, orang-orang miskin. Jadi kafarahnya ta'amu masakin. Ta'amu masakin atau bayan bagi kafaratun. Yamutun nasu hatal anbiya'u. Yamutu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Yamutu fi'l mudari di rafatan rafanya dhammah yang dhahirah. An-nasu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. An-nasu ini sebagai fa'ilnya, hatta harfu 'athfin mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Hatta difungsikan sebagai huruf ataf mabni sukun, tidak punya posisi di dalam i'rab. Sedangkan al-anbiya'u ma'tufun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Al-anbiya'u ini adalah ma'tufnya atau atofnya kepada an-nasu. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga kita diberi kemudahan di dalam memahami. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.